الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، توقفنا عند آثار الإرهاب، أما الآن سندخل في سلبياته، أي ما هي المظاهر السلبية التي يحدثها الإرهاب. هناك سلبيات كثيرة يحدثها الإرهاب. أولا، مخالفته لروح الدين الحنيف. ديننا الحنيف جاء بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والسماحة، قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. فهذه الأعمال التي يفعلها أعداء الإسلام، نحن ما نقول أن هؤلاء من المسلمين، بل هم أعداء للإسلام، هذه الأعمال تخالف مظهر الدين الحنيف الذي جاء رحمة للعالمين. فإن الناظر إلى هذه الأعمال من الكافرين، إذا أراد أن يسلم لا يسلم، يقول أنا سأسلم وسأفعل مثل هذه الأفعال، ولا يريد الإسلام، فهذا مظهر سلبي تحدثه هذه الجماعات المتطرفة. ثانيا، مخالفتهم لولي الأمر وشق عصا الطاعة، تراهم يخرجون عن ولي الأمر ولا يكونون تحت رايته، ويشقون عصا المسلمين، ويفرقون الكلمة، ويفرقون الصف، ولا يمشي لهم طاعة من قبل ولي الأمر. فهذه أيضا من سلبيات هذا الإرهاب على بلاد الإسلام والمسلمين. ثالثا، أن ذلك من مصلحة أعداء الإسلام، فهو مسوغ لهم بالدخول في شؤون المسلمين. أعداء الإسلام حينما يرون الإرهاب دب في بلدة من البلاد يقولون يجب أن ندخل فيها حتى نحارب الإرهاب إن لم تحاربي أنت. فإذا دخلوا كان دخولهم فيه نوع من التدخل في الشؤون الداخلية في الدول الإسلامية، فهذه طريقة يدخلون حتى يرون ماذا يفعل المسلمين. رابعا، عرقلت مسيرة الدعوة، تتعرقل مسيرة الدعوة، ليس هناك دعاء يخف، إما يزجون بهم بالسجون أو يقللون من نشاطهم كما تقدم من آثاره. خامسا، قتل المسلمين والمعاهدين، قتل أنفس أبرياء مسلمة، قتل معاهد، والمعاهد الذي يكون بينك وبينه عهد ولو كان كافرا. الكفار على ثلاثة حالات: حالة حربي، يكون الكافر فيه حربي، هذا يقاتلك وهو حربي نصب العدالة، هذا إن دخل بلاد المسلمين يقتل لأنه حربي يريد الاعتداء. أما الحالة الثانية، صاحب الذمة، الذمي وهو الكافر يسكن في بلاد المسلمين ويدفع الجزية، يدفع الجزية، فهذا لا يجوز لك أن تنتهك عرضه ولا ماله ولا نفسه، لا يجوز، لأنه ذمي أي في الذمة. ثالثا وهم المستأمنون والمعاهدون، يأتي كافر إلى بلاد المسلمين إما سائح إما زائر مستأمن، فيدخل بولي الأمر فيصرح له بالدخول، تصريح دخوله في بلاد المسلمين أي تصريح من ولي أمره، فصار مستأمن أي في ذمة الولي، فلا يجوز لك خفر هذا الاستئمان. والمعاهد أن يكون بينك وبين دولة كافرة عهد وميثاق ألا يعتدي أحدهم على الآخر ولا يكون بينهم حرب، إنما ميثاق يتفقون عليه ولا يعتدي أحدهم على الآخر. فإذا قدم إلى بلاد المسلمين، فإن قدم إلى بلاد المسلمين لا يجوز لأحد أن يقتله ولو كان كافرا لأنه معاهد. فالمعاهد والمستأمن هم من يدخلون بضمان ولي الأمر فلا يجوز قتلهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا، من المعاهد؟ الكافر، يعني الذي يكون بينك وبينه عهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، انظر لم يرح رائحة الجنة، لأن الإسلام حرم الخيانة ولا يجوز الخيانة والغدر، فالخيانة والغدر ليست من ديننا. إن وجدت منه خطأ هذا النصراني أو اليهودي بلغ ولي الأمر، الأمر يرجع إلى ولي الأمر يناصح في ذلك، أما وأنك تنتهك عرضه أو ماله هذا لا يجوز، حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، بعضهم العلماء يقول بهذا. وهؤلاء يقولون هؤلاء كفار قتلوهم، كل من كان كافر يقتل عندهم، فهذا ليس من ديننا. سادسا كما قلنا الخيانة والغدر والجناية على الأبرياء وتخويف الآمنين، خيانة غدر، يغدر بك، يأتي يغتالك بدون لا تشعر، يهجم، وأيضا إخافة الآمنين في بيوتهم. سابعا تشويه صورة الإسلام والمسلمين والعلماء والصالحين، الصورة العامة للعلماء والصالحين تصير مشوهة ومشبوهة، فهذا أو هذه الأفعال تشوه صورة الإسلام والمسلمين، فيقول الغرب انظروا إلى حال المسلمين وكيف هم. ثامنا فتح الباب للمتربصين، فتح الباب للمتربصين ليلجأوا إلى بلاد الإسلام، الذين في الجماعات المتطرفة يوجد منهم من يدس من أعداء الإسلام أو ممن يريد في هذه البلاد الهلاك، متربص، فيدسون أمثال هؤلاء بحجة نصرة الإسلام والمسلمين وهم يريدون الكيد لهذه البلاد. تاسعا ضياع الأمن والأمان، أي والله يضيع الأمن والأمان، والأمن نعمة من نعم الله علينا، بالأمن تسعد الحياة، تتحرك الدعوة، تعمل الخيرات، وقلة الأمن تكبح هذه الخيرات لإلاف قريش إيلافهم. رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. انظر، يذكر قريش بالنعمة الذي أبدلها الله لهم من خوف إلى أمن ومن جوع إلى شبع. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم. الحمد لله، segala puji bagi Allah, salawat serta salam keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, kita melanjutkan kajian kita, apa yang telah kita sampaikan pada sesi pertama tadi. Di antara bentuk dampak-dampak negatif yang timbul akibat perilaku dan perbuatan terorisme, dan itu sangatlah banyak, adalah yang pertama, dengan terorisme tersebut mereka telah menyalahi nyawa dari agama ini, agama yang lurus, agama yang datang dengan rahmat. Allah telah berfirman kepada Rasulnya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat kepada segenap alam. Islam agama yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kemudahan. Allah berfirman, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ, tidak ada paksaan dalam agama dan telah jelas jalan yang lurus dari jalan penyimpangan. Rasulullah pun menyebutkan dalam hadisnya, Bu'istu bil hanifiyati samha, aku diutus oleh Allah membawa agama yang lurus dengan tauhid dan agama yang mudah. Akan tetapi semua ini menjadi rusak, mereka langgar karena perbuatan-perbuatan mereka, musuh-musuh Islam. Sengaja kita katakan mereka musuh-musuh Islam, tidak kita katakan mereka sebagai muslimin, karena mereka hanya merusak dan mencoreng nama Islam. Perbuatan mereka telah menyalahi nyawa dari agama yang mulia ini, sehingga orang-orang kafir ketika melihat segala aksi dan perbuatan mereka, mereka akan enggan dan bahkan takut untuk masuk ke dalam Islam. Yang kedua, dengan aksi teror mereka pula, terorisme itu menyalahi dan melanggar pemerintah mereka. Para penguasa yang Allah perintahkan kepada kita untuk mentaati mereka, mereka telah bermaksiat, durhaka kepada pemerintahnya, tidak tunduk di bawah kepemimpinan mereka. Mereka cerai-berekan persatuan, mereka pecah belah kesatuan kaum muslimin, mereka porak-porandakan satunya saf kaum muslimin dengan teror-teror mereka. Yang ketiga, dengan aksi mereka pula membawa kemaslahatan untuk musuh-musuh Islam, sehingga mereka lebih leluasa masuk dan intervensi ke dalam urusan dalam negeri, di negeri-negeri kaum muslimin, semua dengan dalih mengejar atau memerangi terorisme dan pelaku-pelakunya. Yang keempat, menghambat perjalanan dakwah, menghambat jalannya kebaikan, sehingga itu akan lebih sulit, akan menjadi kendala tersendiri untuk tersebarnya dakwah di berbagai penjuru negeri yang ada, karena orang akan fobi, orang akan curiga, orang akan berburuk sangka, jangan-jangan ini teroris, jangan-jangan mereka ini kelompok dan bagian dari para teroris, sehingga menghambat dan kendala yang cukup besar di jalan dakwah. Yang kelima, mengakibatkan terbunuhnya jiwa-jiwa yang dijaga oleh syariat, diharamkan untuk dibunuh, baik itu muslim ataupun seorang kafir muahid, yaitu yang ada ikatan perjanjian dengan pihak kaum muslimin. Dan perlu kita ketahui bahwa orang kafir itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah harbi, yang mereka adalah memerangimu dan ingin merusak atau mendolimimu, mendolimi apa yang engkau miliki, baik itu nyawa, kehormatan ataupun harta bendamu. Maka yang semacam ini tentunya akan diperangi. Yang kedua adalah ahlu zimmah, orang-orang kafir yang tinggal di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, dan mereka membayar jizyah kepada pemerintah yang ada. Maka tidak boleh diganggu dan disakiti, tidak boleh dirampas harta dan hak-haknya, terlebih untuk dibunuh. Yang ketiga adalah musta'man, seorang kafir yang diberi jaminan keamanan, dilindungi oleh kaum muslimin, baik itu datang masuk ke negeri-negeri kaum muslimin sebagai turis, sebagai pelancong, sebagai pembisnis, ataupun tujuan-tujuan yang lainnya. Dan para ulama sebutkan masuknya mereka ke negeri kaum muslimin dengan mendapat visa, berarti itu jaminan dari pemerintah memberi rasa aman dan jaminan keamanan kepadanya. Maka tidak boleh dikhianati, tidak boleh disakiti, tidak boleh kemudian orang yang semacam ini didolimi. Demikian Islam menjaga nyawa dan darah mereka. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau wangi surga. Mu'ahad, orang kafir yang punya ikatan perjanjian antara diri mereka dan dari kalangan kaum muslimin. Allah mengharamkan pengkhianatan dalam bentuk apapun. Allah dan Rasulnya mengharamkan penipuan dan cara-cara licik dalam bentuk dan rupa apapun. Semua ini merupakan ajaran mulia di dalam Islam. Jika engkau melihat dari orang-orang kafir ini yang musta'man ataupun yang mu'ahad, perkara yang mungkar, perkara yang menyalahi, maka sampaikan itu kepada yang berwenang, sampaikan itu kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian atau TNI, agar mereka yang menindak dan berbuat, sehingga ini bukan wewenang individu yang ada di masyarakat atau kelompok-kelompok yang ada. Masing-masing punya kelompok, masing-masing membuat kelompok-kelompok tertentu, memerangi dengan kekuatan yang mereka anggap menyalahi ajaran agamanya. Itu sama sekali bukan wewenang mereka. Perkara yang keenam, terorisme menanamkan dan mengajarkan pengkhianatan, pembunuhan, bahkan kepada jiwa-jiwa yang tidak berdosa, menyebarkan rasa takut kepada orang-orang yang aman, orang-orang yang semula dalam keamanan, hidup tenang di rumahnya, hidup tenang dalam aktivitasnya, namun berubah, mereka menjadi dihantui oleh rasa ketakutan yang sangat oleh aksi teror mereka, dan itu perkara yang sangat diharamkan oleh Islam. Perkara yang ketujuh, bahwa dengan aksi teror mereka pula, mereka telah mencoreng citra Islam dan kaum muslimin, terkhusus citra para ulama, orang-orang yang berilmu, dan para da'i yang menyeru kepada Quran dan Sunnah, di mana orang-orang kafir akan mudah menuding dan mengatakan, lihat itu kaum muslimin, bagaimana perbuatan mereka, mereka merusak, mereka membunuh, mereka kejam, mereka beringas, mereka brutal, dan yang semisalnya. Semua ini adalah dampak negatif, dampak buruk dari perbuatan teror yang dilakukan oleh para teroris tersebut. Yang kedelapan, perbuatan mereka membuka pintu dan peluang bagi musuh-musuh kaum muslimin untuk masuk ke negeri-negeri kaum muslimin, menyusup ke kelompok-kelompok teroris itu. Perbuatan mereka menggiring dan menyeret kelompok tersebut dan orang-orang yang simpatik atau fanatik bahkan kepada mereka untuk merusak dan menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin, dan begitu pula membunuh dan mematikan sekian banyak korban dari kalangan kaum muslimin itu sendiri. Dan apa yang terjadi adalah sebaik-baik bukti yang kita lihat. Yang kesembilan, hilangnya rasa aman. Hilangnya rasa aman di hati kaum muslimin. Padahal keamanan adalah kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya. Dengan rasa aman dan kehidupan yang aman, kehidupan akan bahagia, kebaikan akan tersebar dan semakin banyak. Tetapi jika rasa aman itu hilang, wal'iyadzu billah, orang hanya akan merasa ketakutan, kebaikan akan terpendam dan mati, kehidupan pun akan sengsara, hanya dipenuhi oleh rasa takut dan was-was. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam Quran, minnah, jasa dan kenikmatan besar yang Allah berikan. Allah ingatkan kepada Quraisy, li ila fi Quraisy, ila fihim, rihlata syita'i was-saif, falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah ingatkan kepada Quraisy bagaimana mereka diberi rasa aman oleh Allah sehingga mereka tenang menjalankan aktivitasnya, tidak ada yang mereka takuti, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menjarah harta benda mereka. Allah gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Allah gantikan rasa kelaparan mereka dengan kenyang dan makanan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi ini semua akan hancur lebur, hilang sama sekali ketika keamanan itu dirusak dengan aksi-aksi teror yang dilakukan oleh para teroris tersebut, musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. وحكم الإرهاب في الإسلام أجمع المسلمون على تحريمه لأن كله انتهاكات لحرمات مثل الأعراض والأنفس والأموال وترويع الآمنين وقتل المعاهدين فكل أعماله بجميع وجوهها حرام أجمع العلماء على تحريمه وليس معهم دليل يستندون إليه في هذه الأشياء التي يعملونها. والإرهاب له أسباب، هناك أسباب تجعل الإرهاب له طريق لإقامته، ويتصيدون هؤلاء القوم فيصطادون من يريدونه بسبب توفر هذه الأسباب. أولا، السبب الأول الأسر، أول سبب الأسرة لإهمالها في بناء الأولاد وتربيتهم، فإهمال الأسر لأبنائهم حينما لا يعلمون من يخالطون، حينما لا يعلمون من يماشون وأين يتجهون، هذا أيضا دافع وسبب رئيسي في دخول الأبناء إلى هؤلاء الجماعات المتطرفة. ما في رقابة، الأب لا يسأل عن ولده ومع من يمشي، الأم كذلك. فإذا رأيتهم شباب صغار، والله بعضهم لم ينبت شاربه ولا لحيته. السبب الثاني أيضا الجهل وعدم العلم، ما يتعلم، يأتوا له بشبهات يقذفونها في قلبه فبعدها يمشي عليها دون أن يأخذ العلم الشرعي. فاغتنم أخي في الله مثل هذه الدروس والدورات العلمية والمراكز، تتعلم حتى تتسلح بالعلم الشرعي. ثالثا الفراغ والبطالة، أكثر من يصطادون هم الذين يكونون فارغين، ما عندهم عمل، ما عندهم دراسة. الفراغ كما قال بعضهم إن الفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ الفراغ والأموال مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فلما يكون فارغ ما عنده شيء، يرى هؤلاء يمشي معهم، وأيضا صاحب الأموال يفسد بها ويلعب بها يمنة ويسرى. مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ الدعوات الهدامة، هناك دعوات في الساحة احذر منها، دعوات الإخوان المسلمين، دعوات القطبيين السروريين، دعوات المنحرفين من الفرق الضالة، هذه تدخل في عقول هؤلاء الشباب بهذه الدعوات وتحركاتهم. خامسا التوجيه الخاطئ، يذهب الشاب إلى هؤلاء الذين يوجهون توجيهات خاطئة ويستمر على هذه التوجيهات ويأخذها، لا سيما من يدخل في أماكن الحزبيين أو يدرس في مراكزهم أو معاهدهم يوجهونه توجيها خاطئا. بعضهم يقول أنا بدل أن أدخل اختلاط أدخل جامعة حزبية ولا أدخل اختلاط. وهؤلاء الذين دخلوا في الجامعات الحزبية رأيناهم خرجوا مظاهرات، خرجوا مظاهرات، هذه ثمرة الجامعات الحزبية. هم يقولون ما يفعلون شيء، يدرسوننا فقط، فكيف خرجت إلى الساحات وعملت المظاهرات التي تخالف الشرع؟ من أين أتى لك هذا؟ إنها التوجيهات التي يوجهونها الشباب. فالواجب علينا أن نعالج هذا الإرهاب، كيف العلاج وكيف التوجيه؟ أولا القيام بالنصح والبيان عن طريق العلماء وطلاب العلم والدعاء إلى الله، دعوة إلى الله، تبين للناس، تدفع ما بهم من شبه، تأتي إلى هذا تمسكه وتخبره وتعلمه دعوة، إما بإقامة المحاضرات أو الندوات أو الدورات، إما بتوزيع الأشرطة والسيديهات والذاكرات، وإما بطباعة الكتب والمطويات والملصقات. كل هذه طريق للتوجيه. ثم بعد ذلك كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم. بعدما تقيم حجة الله عليهم ما عليك شيء، أديت الذي عليك. ثانيا تبيين الناس من هم العلماء الذين يرجع إليهم. يجب عليك أن تبين العلماء الذي يجب أن ترجع إليهم، لا تقول هناك علماء ارجعوا إليهم ولا تسمي، فيسمع هذا أن كل عالم يجب أن أستمع إليه، فيرى في القنوات الفضائية ناسا منحرفين، يظن أن هذا عالم، يراه يفتي، يراه يخطب محاضرات، حسن الإلقاء وغير ذلك، فيقول هذا هو العالم فيتبعه. انظر لماذا؟ لأنه لم يبين من هم العلماء. العلماء العلماء من هم؟ أريد أعرف من هؤلاء العلماء الذين أرجع إليهم في الفتن. علماء كثير في القنوات الفضائية يزعمون أنهم علماء وهم جهلة، في الجرائد والمجلات، في المنتديات، لكن حينما تبين وتسمي من هم العلماء الربانيين، فبعد ذلك تزيل عنهم أن غير هؤلاء مخالفين، وهؤلاء يعتبرون هم القدوة وغيرهم ليسوا بقدوة، احذرهم. ثالثا قيام الأسرة في تربية الأبناء، تربية الولد أعظم شيء في الأسرة. الأسرة هي مجتمع صغير، هذا المجتمع إن صلح سيصطلح المجتمع الكبير، وخراب المجتمعات هو خراب الأسر، وإلا من أين سيأتي الخراب؟ من التفسخ والانحلال الخلقي ومن الرذيلة وانتشارها، من أين سيأتي؟ من تفلل الأسر. أين أبو الفتى هذه؟ ما أحد يدري. أين أبو الفتى هذا؟ لا أحد، أبوه لا يدري أين ذهب وأين مضى، والبنت كذلك. كل هذا في مجتمع صغير تستطيع بناؤه أنت وهي الأسرة. فتربية الولد لها دور، تربيه على العلم والعلماء، تربيه على الدعوة إلى الله، هذا هو الواجب علينا. رابعا التمسك بدين الله والذب عنه، يجب أن نتمسك بدين الله ونذب عنه وندافع عن دين الإسلام، لأن بعضهم الآن أعداء الإسلام يهجمون على الإسلام والمسلمين، هجموا عليهم هجمة، أولا يوصفوه بالأغلال، ثانيا يوصفوه بالإرهاب، ثالثا يوصفوه بالشدة، رابعا يوصفوه بأوصاف من أقذع الأوصاف. انظروا إلى الإسلام، انظروا إلى محمد، يوصفون محمدا أوصافا، بعض الجرائد المجلات النصرانية تنشر صورا تسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينفع تخرج مظاهرة، أولا حرام تخرج مظاهرة على ماذا؟ ما ينفع، بل واجب عليك أن تدافع عن الإسلام وتبين، ترد على هؤلاء. تريد مقاطعة النصارى كل ما يلهيك عن دينك هنا تقوم قائمة المسلمين. أما نقول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نشابه أعداء الإسلام، ما الفائدة؟ فهذه التوجيهات تساعد المجتمع إلى كبح تمدد هذا الإرهاب. فالسعي الحثيث في التوجيهات هذا له أثره العظيم. فالحمد لله الآن حينما تنتشر الدورات العلمية والمراكز يقل في البلاد، ولكن في أماكن التي ما ينتشر فيها يكثر فيها هؤلاء. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالنا وأن يحفظ بلاد المسلمين ويحفظ هذه البلاد من الفتن والمحن والدمار والخراب، وأن يجنبنا شر هؤلاء وأن يصرفهم عنا وأن ينتقم من هؤلاء المجرمين. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Terorisme, segala apa yang mereka lakukan hukumnya adalah haram, dan para ulama Islam semuanya sepakat bahwa hukum terorisme adalah haram. Karena seperti yang telah lalu dalam penjelasan kita, bahwa segala aksi dan perbuatan mereka adalah merusak hak-hak orang lain, dibunuhnya jiwa yang dihormati dan dijaga di dalam syariat, dirampasnya dan dijarahnya harta benda orang lain, membuat takut orang-orang yang semula dalam keamanan, terbunuhnya orang-orang yang tiada berdosa, tidak bersalah, tertumpahnya darah, terbunuhnya nyawa, jiwa yang dilindungi oleh agama. Semua ini mereka lakukan tanpa dalil satupun yang akan membenarkan mereka di dalam Quran maupun Sunnah. Terorisme tentunya memiliki sebab musabab, sebab yang karenanya mereka menjaring, merekrut orang-orang jahil untuk masuk dan mengikuti kelompok-kelompok mereka. Sebab munculnya dan semakin maraknya terorisme, yang pertama adalah kurang tanggung jawabnya keluarga. Dalam hal ini tentunya kepala rumah tangga, seorang bapak kurang dalam perannya mendidik, mentarbiah anak-anaknya. Tidak dipedulikan dengan siapa anaknya berjalan, kemana anaknya pergi, di mana anak itu mendatangi majelis-majelis, halaqah-halaqah, siapa yang menjadi toladan baginya, siapa yang dia ambil ilmu agama itu darinya, yang itu akan membentuk ideologi dan karakter sifat anak tersebut. Sangat disesalkan ketika kita melihat seorang pemuda muslim yang mungkin saja bahkan kumis pun belum tumbuh di wajahnya terseret dan terbawa oleh kelompok-kelompok teroris tersebut. Ini semua akibat kurangnya tanggung jawab dari para orang tua. Terkadang para orang tua itu berdalih, sudah dewasa anak ini, sudah mengerti mana yang baik baginya, mana yang buruk. Tanpa dikawal, tanpa dibimbing, apa yang dibaca anak ini, apa yang diperdengarkan olehnya, belum lagi dengan mass media yang ada, dengan internet yang sedemikian rupa, orang tua tiba-tiba terkejut, dikejutkan dengan anaknya yang telah jauh dalam terorisme. Yang kedua, sebabnya adalah kejahilan. Tidak adanya ilmu yang benar, yang membentengi diri seseorang dari ideologi yang rusak, dari akidah dan pemahaman yang sesat, yang menjadi akar dan penyebab utama segala aksi-aksi terorisme. Oleh sebab itu, pentingkan oleh kalian semua pelajaran-pelajaran ilmu, majelis-majelis ilmu. Pentingkan oleh kalian semua majelis ta'lim yang mengajarkan kepadamu ayat-ayat Quran, tafsir, hadis-hadis Rasul dan penjelasannya, sebagaimana telah disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama salaf. Karena dengan itu kamu akan terbentengi dari syubhat-syubhat mereka. Yang ketiga adalah waktu kosong dan pengangguran. Kalau kita amati, kebanyakan korban yang terseret dalam kelompok-kelompok teroris adalah para pengangguran. Dalam artian mereka tidak punya aktivitas yang menyibukkan mereka dalam kebaikan, sehingga dengan mudah mereka terseret. Oleh sebab itu disebutkan, dirimu jika tidak engkau sibukkan dengan kebaikan, pasti akan tersibukkan dengan yang batil. Sebagaimana pula disebutkan, waktu kosong dan juga pengangguran serta harta, harta benda, keduanya sangat merusak seorang hamba jika tidak diarahkan kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, adanya intima, adanya kelompok-kelompok sempalan yang muncul banyak di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, masing-masing menyeru kepada kelompoknya, punya metode tersendiri, punya konsep yang berbeda dengan kelompok yang lainnya. Kelompok-kelompok tersebut memiliki amir, memiliki pemimpinnya yang menuntut pada jamaahnya untuk dibaiat. Demikian sumpah setia diberikan kepada amir atau pemimpin kelompok tersebut, sehingga mereka yang terjaring di dalamnya akan melakukan apapun yang diperintah oleh sang amir. Munculnya kelompok-kelompok ini dan betapa banyaknya mereka, dengan nama-nama mereka yang begitu banyak, mereka bersatu dalam satu urusan, satu penyimpangan, yaitu semua pasti menentang dan menyalahi pemerintahnya, menyerukan dan menanamkan kebencian dan permusuhan kepada pemerintah sebagai penguasa yang memimpin kaum muslimin. Oleh sebab itu, jagalah diri kita, keluarga kita dari kelompok-kelompok seperti itu. Yang kelima, adanya pengarahan yang jelek, provokasi dari tokoh-tokoh tertentu untuk menghadapi problem yang terjadi. Sering kita melihat justru mereka menghadapi problem itu atau kemungkaran dengan cara mereka melakukan aksi demonstrasi di jalanan, bahkan yang lebih mengenaskan, terkadang pula kaum muslimat, wanita muslimat, ibu-ibu, bahkan kadang membawa bayinya, diajak pula dalam demonstrasi tersebut. Maka sesungguhnya bukan demikian segala kemungkaran dan kejelekan itu dihadapi. Yang wajib bagi kita semua menghadapi dan menyelesaikan permasalahan itu dengan cara-cara syar'i. Yang pertama, dengan nasihat yang baik, penjelasan dengan dakwah bil hikmah, dengan ilmu dijelaskan kepada umat dengan cara ceramah, muhadharah, ta'lim, pembagian kaset, pembagian kitab, majalah, buletin, dan yang lain-lainnya, dengan pengajaran ilmu, penyebaran ilmu dan akidah yang benar, sehingga mereka mendapat pencerahan, mendapat bekal. Seperti inilah Islam yang sebenarnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, urusi diri kalian sendiri dan jangan kalian hiraukan, tidak akan memadaratkan kalian orang yang sesat setelah kalian di atas hidayah, setelah semua upaya telah kalian jalankan dalam berdakwah, dalam bernasehat, penyampaian ilmu dengan cara hikmah, dengan cara baik, dengan cara akhlak yang dicontohkan Rasul SAW. Setelah itu, hidayah orang hanya Allah yang menentukan. Yang kedua, terorisme hanya bisa dihadapi pula dengan menjelaskan siapa para ulama yang sesungguhnya, yang pantas menjadi rujukan bagi umat ini, karena umat banyak dari mereka dalam keadaan kacau balau, tidak mengerti siapa ulama yang sesungguhnya, terlebih di masa fitnah yang begitu banyak melanda dan terjadi. Kemana mereka harus pergi, kepada siapa mereka harus kembali bertanya, meminta fatwa, meminta bimbingan. Maka perlu dijelaskan sifat dan kriteria para ulama rabbaniyin yang menjadi toladan dan uswah bagi umat ini. Tidak semua yang tampil di mass media sebagai para ulama, tidak semua yang mereka lihat atau mereka dengar di channel-channel televisi yang ada, tidak semua yang mereka dengar di radio adalah sebagai para ulama yang pantas untuk dijadikan rujukan. Para ulama memiliki sifat tersendiri, orang-orang yang mengerti ilmu, membimbing umatnya dengan Quran, dengan sunnah, dengan pemahaman para sahabat dan para tabi'in rahimahumullah. Demikian agar umat tahu dan terselamatkan dengan bimbingan para ulama'nya. Yang ketiga, tanggung jawab keluarga, para orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak mereka. Karena keluarga adalah masyarakat kecil, miniatur dari suatu masyarakat. Jika keluarga ini baik, soleh, bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya, maka insya Allah masyarakat yang lebih luas pun akan menjadi baik dan soleh karenanya. Dan sebaliknya pun sama, jika keluarga tidak peduli, kurang bertanggung jawab dalam pendidikan anak-anaknya, orang tua tidak tahu dan tidak mau tahu menau kemana anaknya pergi, bersama siapa, mendatangi majelis yang mana, rusak keluarga tersebut, sesat, maka masyarakat pun akan ikut rusak dan sesat karenanya. Yang keempat adalah berpegang teguh dengan agama yang benar, membela agama ini dengan cara yang benar, dengan cara yang mulia, yang diajarkan oleh Allah, yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin terus-menerus memerangi kita, memerangi Islam, memerangi kaum muslimin dengan segala macam propaganda yang mereka miliki. Tetapi semua ini tidak bisa dihadapi dengan terorisme, tidak bisa dihadapi dengan radikalisme, tidak bisa pula dihadapi dengan anarkisme, yang itu hanya menjadikan mereka justru menuding Islam atau kaum muslimin dengan tudingan-tudingan yang semakin buruk. Dan seperti kita tahu bersama, bahkan dari mereka melukis atau menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur yang kejam dan mendidikkan teroris, mendidikkan terorisme kepada penganutnya, sungguh itu adalah kedustaan besar, karena Rasulullah sallam justru mengajarkan rahmat dan kebaikan kepada umatnya. Oleh sebab itu pula, tidak bisa permusuhan orang-orang kufar dihadapi dengan cara-cara kemaksiatan seperti cara-cara demonstrasi atau menyerukan pemboikotan kepada produk dan yang dibuat oleh orang-orang kufar tersebut. Bukan demikian Islam mengajarkan kepada kita. Jika engkau ingin memboikot mereka, boikotlah tata cara dan perbuatan mereka. Jangan kamu ikuti amalan mereka yang itu justru hanya merusak agamamu sendiri. Dan segala aksi terorisme, segala perbuatan radikalisme, termasuk di dalamnya aksi-aksi demonstrasi justru dari orang-orang kafir itu. Bagaimana si muslim melakukan perbuatan mereka dengan dalih memperjuangkan Islam? Oleh sebab itu, hendaklah kita bersama-sama, satu komponen dengan yang lainnya di masyarakat ini, bekerja sama menyebarkan Islam dengan cara yang mulia, dengan cara dakwah, dengan ilmu. Dengan itu, terorisme akan mati. Dengan itu, terorisme akan tertolak. Tetapi dengan minimnya ilmu yang diajarkan, minimnya aktivitas kebaikan dan dakwah, akan semakin besar dan semakin marak terorisme itu terjadi. Aku memohon kepada Allah untuk menerima segala amal kebaikan kita. Aku memohon kepada Allah untuk selalu menjaga negeri ini dari segala fitnah yang terjadi, dari segala kehancuran. Aku memohon kepada Allah pula untuk menyelamatkan dan menjauhkan kita dari segala aksi-aksi terorisme, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan segenap kaum muslimin dari kejahatan mereka. Aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan taufik, memberikan bantuan kepada para penguasa dan pemerintah kaum muslimin untuk segera bisa menangkap dan menghentikan para teroris tersebut. Aku memohon kepada Allah untuk kita semua hidayah, al-afaf, kehormatan, demikian pula ketakwaan dan kecukupan dalam dunia ini. Pada akhirnya, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua dilindungi dari murka dan dari adab nerakanya. Amin ya rabbal alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wa jazahallahu khairan syaikhana Zakaria ibn Shu'aib khairal jazaa, wa ahsanallahu ilaihi wa baraka fi ilmihi wa umrihi, wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.